tentang prinsip-prinsip dakwah as-salafiyah. Jadi yang pertama, kembali kepada Al-Quran Sunnah menurut pemahaman salafus salih. Ini sudah saya jelaskan dalil-dalilnya, kemudian juga penjelasan sudah saya jelaskan. Jadi kita harus berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Seorang yang berdakwah, dia harus selamat manhajnya. Betul-betul dia akidahnya benar dan manhajnya benar. Dia harus mengajak umat ini kepada Al-Quran, kepada Sunnah menurut pemahaman salaf. Harus demikian dan wajib demikian. Karena pemahaman ini pemahaman yang benar. Jadi bukan sekedar Quran, Sunnah atau sekedar dakwah. Ajak mereka kepada pemahaman yang benar. Jadi ketika dia menjelaskan kepada pemahaman salaf pertama kali, bagaimana dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Penjelasan tentang arkanul Islam. Penjelasan tentang arkanul iman. Karena yang dikatakan dakwah, menurut penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu mengajak orang bagaimana mereka beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, iman yang akhir, iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk. Dia harus tahu. Jadi bukan sekedar dakwah, sekedar ceramah-ceramah umum, atau sekedar untuk ada masalah, ada problem, dibantah. Ada masalah, problem, bantah. Bukan. Taksis dan taksil, itu yang paling pokok. Taksis dan taksil manhaj kepada umat ini, supaya umat berpegang dengan manhaj yang hak, dengan akal khawarij dan yang lainnya. Akidah salaf. Berhafus salaf dalam semua hal. Baik akidah, ibadah, akhlak, muamalah, politik, jihad dan segala, harus menurut pemahaman salafus salaf. Semuanya. Enggak bisa sepotong-sepotong. Jangan orang mengatakan, ya kalau untuk masalah akidah, kita ikut pemahaman salaf. Kalau masalah politik, ikhwanul muslimin. Kalau masalah akhlak, jamaah tabligh. Ini pemilahan yang sesat dan menyesatkan. Islam sudah sempurna. Kafah. Kita harus ikut masuk dalam Islam ini. Yang dipamir para sahabat itu masuk. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam dengan kafah. Seterusnya. Jangan sepotong-sepotong. Soal akidah, ibadah, akhlak dan semuanya sudah ada dijelaskan Rasulullah dan sudah dipahami oleh salafus salaf dan sudah diamalkan oleh mereka, didakwahkan oleh mereka. Itu yang harus kita ikut. Enggak bisa dipilah-pilah lagi. Kemudian yang kedua, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah. Jadi dakwah ini harus dimulai dengan tauhid. Ini paling pokok. Paling pokok tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini. Dan antum merasakan ikhwan fil din azakumullah, kalau antum terus mengkaji tentang tauhid, membahas tentang tauhid, mendakwakan tentang tauhid, itu akan timbul dalam hati kita rasa khauf, rasa takut kepada Allah, raja mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, taubat kepada Allah. Semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Itu yang sering kita sebutkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku semata-mata karena Allah rabbul alamin. Tidak sekutu bagi Allah. Demikianlah aku perintah dan aku yang pertama Islam. Jadi kalau kita mengkaji tentang tauhid ini, manfaatnya sangat besar. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa dakwah salaf itu memulai dengan pembahasan tauhid? Kenapa? Kita jawab, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan jin dan manusia, menurunkan kitab-kitab, mengutus para rasul agar manusia beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada-Ku. Yang kedua, ikhwan fil din azakumullah, kenapa kita mulai dakwah dengan tauhid? Karena ini merupakan dakwah para nabi dan rasul. Apakah kita tanya, apakah kita para dai lebih baik daripada para rasul? Jelas para rasul yang lebih baik. Kenapa kita mulai dakwah dengan masalah fikih, dengan masalah siasat politik, dengan jihad, mulai tauhid? Karena para nabi dan rasul memulai dakwah dengan tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwahnya ani'budullah, hendakkan beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Kemudian yang ketiga, kenapa kita mulai dakwah dengan dakwah tauhid? Karena ikatan yang paling mulia adalah tauhid kepada Allah SWT. Kalau orang akidahnya benar, tauhidnya benar, ketika dia menghadapi berbagai macam problem, dia akan tetap teguh dan tegar. Tidak berubah-ubah. Karena apa? Karena jelas tauhid. Dia mengadukan semua persoalan kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya akidah yang benar, enggak punya tauhid. Ada problem dikit, datangnya ke dukun. Ada problem dikit, datang ke kubur-kubur wali, minta kepada mereka. Ada problem dikit, putus asa. Ada masalah segala macam, mengadukan kepada manusia. Adukan semua kepada Allah. Kalau kita akidahnya benar, kita akan adukan semua persoalan kepada Allah. Karena kita ikrar setiap hari 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta tolong. Bukan kepada manusia. Adukan semua persoalan kepada Allah. Hatta kita punya penyakit yang berat, persoalan yang berat, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kamu ditimpa oleh kesulitan, tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Wa iyyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila kalian ditimpa oleh kebaikan, Allah berkuasa segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am. Yang menghilangkan semua kesulitan kita Allah SWT. Maka akidah tetap. Ada problem yang lain kita enggak goyah. Ada problem masalah ini. Masalah pribadi kita, keluarga kita, masyarakat, umat Islam. Enggak goyah, tegar. Karena apa? Karena jelas akidah kita dan manhaj kita. Maka mulai dakwah dengan tauhid. Kalau kita lihat sekarang orang ada masalah ribut. Ada masalah ini ribut. Karena apa? Akidahnya. Maka pembinaan tauhid ini paling asasi. Adukan semua persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin. Umpamanya, saya ambil contoh. Ada masalah yang menimpa umat Islam tentang Palestina atau yang lainnya. Kita katakan bahwa ini merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di balik takdir ini ada hikmah yang sangat besar supaya manusia kembali kepada Allah. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya problem yang ada ini enggak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Musibah yang datang menimpa pribadi kita, keluarga, masyarakat dan umat Islam enggak lepas daripada problem, enggak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tapi itu di antara contoh. Di antara sekian banyak contoh. Makanya kita mulai dengan tauhid ini, kita akan bisa menghadapi berbagai macam problem. Dan itu yang dididik oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Jadi dakwah tauhid ini paling mulia. Dan antum perhatikan juga bahwa kita mengalami ketenangan hati, kebahagiaan hati, apabila betul-betul kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, baik itu syirkun akbar maupun syirkun asgar. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Ighathatul Lahafan min Masayidi Syaitan, kata beliau, tidak ada kebahagiaan bagi hati manusia melainkan apabila menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang dia ibadahi. Dia meminta kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah, dia mengharap kepada Allah, dia takut kepada Allah, baru hati ini akan mengalami kebahagiaan. Hati ini akan mengalami ketenangan dan kita akan mendapatkan lezat dan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai satu ilah yang kita ibadahi. Baru nikmat kita hidup ini. Dengan apa? Betul-betul mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Baik syirkun akbar maupun syirkun asgar. Jauhkan riya. Jauhkan tujuan-tujuan dunia. Jauhkan ingin dipuji dan disanjung oleh manusia. Jauhkan tujuan semua itu. Lakukan semuanya semata karena Allah. Kita bisa demikian dengan apa? Dengan tauhid. Jadi orang yang mengatakan kita sudah berdakwah-dakwah tauhid. Belum. Terus ulangi lagi. Dakwah ini terus ulangi. Karena apa? Ada mungkin kita menghilangkan syirik yang besar. Kita enggak datang ke kubur-kubur untuk minta sesuatu. Enggak percaya kepada jimat. Tapi ada sesuatu yang terbersit dalam hati. Yang kadang-kadang kita enggak sadari. Karena cinta kepada dunia. Punya tujuan dunia. Ingin jadi pemimpin. Ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin mengharapkan sesuatu dari manusia. Ini bahaya. Ini riya. Bersihkan hati kita. Makanya dakwah ini penting untuk semua orang. Baik thalabatul ilm maupun duat maupun yang lain. Mulai dengan tauhid ini. Kemudian selanjutnya. Yang ketiga. Bahwa dakwah sunnah salafin mengajak Islam. Mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Yang pertama soal mengikuti sunnah Nabi itu 74. Jadi mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Dan pilar-pilar ibadah yang benar yaitu cinta, takut dan harap hanya pada Allah. Setiap ibadah itu ada tiga rukun. setiap kita melakukan ibadah, takut, kemudian harap, kemudian cinta. Dan setiap ibadah kita, kata Syekhul Islam, ada tiga rukun. Kalau syaratnya ada dua, ikhlas dan ittiba. Jadi kita mengajak umat ini untuk beribadah kepada yang benar. Makanya ketika kita dakwah ini mulai mengajak umat kepada ibadah yang benar, maka banyak semua dari ahlul bidah tidak senang kepada kita. Ahlul bidah, ahlul ahwa enggak senang. Karena mereka sudah terbiasa dengan kesyirikan, sudah terbiasa dengan penyimpangan, sudah terbiasa dengan bidah. Ketika kita mengajak kepada ibadah yang benar, mereka tidak terima. Padahal di sini yang dianjurkan dan didakwakan oleh Rasulullah SAW, mengajak umat untuk beribadah dengan benar. Jadi antum perhatikan, ketika antum berdakwah di samping tauhid, ajarkan juga mereka ibadah yang benar, wudu yang benar, sholat yang benar, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, bahwa dakwah Ahlussunnah ini memperingatkan kaum muslimin dari bahaya syirik dan berbagai bentuknya. Jadi kita selalu mengingatkan umat dari bahaya syirik. Karena apa? Dari seluruh kemungkaran yang ada, yang paling mungkar adalah syirik. Dari seluruh maksiat, yang paling maksiat adalah syirik. Kezoliman yang paling zolim adalah syirik. Makanya kita harus berusaha bagaimana syirik ini hilang dari muka bumi ini. Yang pertama dari hati kita dulu, dari keluarga kita, dari masyarakat, bagaimana supaya mereka tidak berbuat syirik. Sebab ini yang ini kezoliman yang amat besar. Yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim, beliau adalah dakwanya dakwah tauhid. Nabi Muhammad disuruh untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim? Dia berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Padahal sudah jelas dia mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik Nabi Ibrahim, tapi tetap berdoa kepada Allah. Khawatir jatuh dalam kesyirikan. Maka kita pun demikian juga, jangan kita merasa aman. Kita yakin kita enggak akan jatuh kesyirikan. Enggak boleh. Jangan merasa aman kita. Terus berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Keluarga kita juga kita dakwakan jangan sampai jatuh perbuatan syirik. Begitu juga masyarakat. Jadi kita peringatkan kaum muslimin dari bahaya syirik. Karena ini syirik dosa yang paling besar. Yang tidak diampuni oleh Allah sampai orangnya itu tobat. Kemudian yang kelima, bahwa prinsip dakwah salafiyah berdakwah kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah dan memerangi taklid buta. Antum lihat di halaman 282. Jadi berdakwah kepada ittiba. Kalau tadi ada orang bertanya, bagaimana tentang bahaya kesyirikan? Apa sih bahaya kesyirikan? Saya sebutkan di sini. Sebelum kita lanjutkan yang kelima itu, di halaman 281 saya sebutkan tentang bahaya kesyirikan. Banyak sekali bahayanya. Saya sebutkan di sini ada 13. Sebenarnya masih banyak lagi. Jadi syirik ini menghapuskan seluruh amal. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, dan orang yang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Haram masuk surga orang berbuat syirik. Makanya ini terus kita dakwahkan. Setelah itu kita ajak mereka, umat ini, untuk mengikuti sunnah Nabi dan memerangi taklid buta. Jadi mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, karena yang wajib diikuti di muka bumi hanya satu, yaitu Rasulullah SAW. Pernah saya sampaikan bahwa kita gak akan ditanya oleh Allah kenapa kita menyalahi orang banyak. Gak akan ditanya oleh Allah. Tapi yang ditanya oleh Allah, kenapa kita menyalahi satu orang ini? Siapa? Rasulullah SAW. Kenapa kalian tidak mengikuti? Wa madza ajabtumul mursalin? Kata Imam Luqayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di awal-awal kitab Zadul Ma'ad, itu Allah akan menanyakan kepada kita dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian ikhlas mentauhidkan Allah atau tidak? Yang kedua, bagaimana kalian memenuhi panggilan para nabi? Maksudnya, bagaimana kalian ittiba atau tidak kepada Rasulullah? Itu akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Dan di kubur juga ditanya, tiga pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyyuk, tapi enggak bisa ditalkin dari atas kubur. Karena enggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ini kita kembali, bahwa kita akan ditanya tentang Nabi Muhammad, apakah kita ittiba kepada beliau atau tidak? Makanya jangan kita mengikuti tokoh atau orang-orang yang kita anggap bahwa dia orang baik, sudah dijamin selamat. Itu dalil. Para tabi'in juga demikian. Para imam mujtahidin semuanya mengatakan, jangan kalian taklid kepada aku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada fulan, taklid kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Kalau antum mau lihat perkataan mereka, antum bisa lihat. Kenapa kalian tidak mengikuti? Wa madza ajabtumul mursalin? Kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di awal-awal kitab Zadul Ma'ad, itu Allah akan menanyakan kepada kita dua. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Apakah kalian ikhlas mentauhidkan Allah atau tidak? Yang kedua, bagaimana kalian memenuhi panggilan para nabi? Maksudnya, bagaimana kalian ittiba atau tidak kepada Rasulullah? Itu akan ditanya oleh Allah pada kiamat. Dan di kubur juga ditanya, tiga pertanyaan. Man rabbuka wa man nabiyyuk, tapi enggak bisa ditalkin dari atas kubur. Karena enggak ada contoh dari Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi kita kembali, bahwa kita akan ditanya tentang Nabi Muhammad, apakah kita ittiba kepada beliau atau tidak? Makanya jangan kita mengikuti tokoh atau orang-orang yang kita anggap bahwa dia orang baik, sudah dijamin selamat. Itu dalil. Para tabi'in juga demikian. Para imam mujtahidin semuanya mengatakan, jangan kalian taklid kepada aku. Jangan taklid kepada Imam Malik, jangan taklid kepada fulan, taklid kepada Rasulullah, ikuti Rasulullah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Kalau antum mau lihat perkataan mereka, antum bisa lihat. Allah syirikin dan aku tidak termasuk orang berbuat syirik. Antum perhatikan di sini, Nabi disuruh Allah menjelaskan jalan ini, yaitu jalan Islam ini mengajak umat kepada tauhid. Jelaskan kepada kaum musyrikin itu. Kemudian aku mengajak manusia kepada Allah. Ad'u ila Allah, bukan ad'u ila nafsi. Dakwah ini harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada keluarga kita, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan, bukan kepada partai, bukan. Ajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah. Dan mengajaknya dengan apa? Dengan ilmu. Alah yang tidak berilmu untuk berdakwah. Yang punya hak adalah orang yang berilmu. Ala basiratin, ala ilmin wa yaqin. Dengan ilmu dan keyakinan. Ana wa manitabani. Aku dan orang mengikuti aku. Kemudian dakwah itu juga harus ada penyucian kepada Allah. Pensucian kepada Allah. Subhanallah. Wa ma'ana musyrikin. Aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Ini dakwah. Jadi ajak orang ini kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Rasulullah. Ittiba Rasulullah. Bukan kepada kita. Dan jangan sekali-kali kita ajarkan murid itu untuk ittiba kepada kita. Jangan. Jangankan kita. Para imam aja melarang. Kita ini siapa dibandingkan para imam? Dan kita ini banyak salahnya. Saya dan antum sama sebagai talibul ilm. Dan kita banyak keliru. Dan kita banyak salah. Kata Nabi, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam pernah berbuat salah. Setiap anak Adam berbuat salah. Yang terbaik yang bertaubat kepada Allah. Kita ajarkan kepada umat bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Jangan mengikuti kita. Perhatikan itu. Dan dakwah itu harus seperti itu. Selamanya. Selanjutnya. Yang keenam, bahwa prinsip dakwah salafiyah memerangi bid'ah dan beragam pemikiran dari luar Islam yang masuk ke dalamnya. Di halaman 303. Dan saya sebutkan tentang definisi bid'ah dan yang lainnya tentang masalah ini. Dan larangan-larangan berbuat bid'ah, bahwa bid'ah ini hukumnya haram dan diancam dengan masuk neraka. Jadi dalam Islam itu enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Semua bid'ah sesat. Yang mengatakan demikian Rasulullah. Yang mengatakan bahwa semua bid'ah sesat Rasulullah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin fitnah. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang pertama kali mengucapkan ini Rasulullah SAW. Jadi bukan yang kita. Kita hanya menukil sabda Rasulullah. Jadi kita memerangi bid'ah karena bid'ah ini merusak. Merusak Islam. Dan orang yang berbuat bid'ah, Anda bisa lihat sendiri. Mereka sedikit sedikit keluar jauh dari Islam. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang khawarij, mereka baca Al-Quran, tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka membaca Al-Qur'an tapi dia melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Jadi bid'ah itu akan terus sedikit demi sedikit akan membawa kepada kekufuran. Sangat berbahaya bid'ah ini untuk Islam dan muslimin. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Maka Nabi terus ingatkan umat ini jangan sampai berbuat bid'ah. Nabi ingatkan jangan umat ini berbuat bid'ah karena berbahaya. Ya kalau kita terus-menerus menyampaikan kepada umat ini tentang bahaya bid'ah karena sangat berbahaya. Kita ini kalau berbuat bid'ah akan gelap akal kita, gelap hati kita, gelap jalan kita. Kemudian sulit untuk menerima kebenaran. Kemudian perpecahan juga disebabkan karena bid'ah dan yang lainnya. Maka dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wal ma'siyatu yutabi minha wal bid'atu la yutabi minha. Kalau orang berbuat maksiat dia akan taubat, tapi bid'ah sulit untuk taubat. Makanya kita memerangi bid'ah karena ini bahaya, sangat bahaya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan ini juga ikhwan fil din, juga kita harus hikmah ya dalam kita menyampaikan ketika di kampung kita atau kita khutbah Jumat yang enggak semua materi itu kita isi tentang bid'ah. Kita lihat di kondisi mana kita menyebutkan dan manfaat atau tidak kita menyampaikan masalah ini. Jadi lihat kondisi yang ada. Kalau umpamanya sekarang di satu masjid kita dikasih khutbah Jumat, yang pertama kali bukan kita antam bid'ah yang ada di masyarakat, pertama kali kita dakwahkan mereka untuk mentauhidkan Allah. Karena itu yang paling penting. Jadi dilihat ya, harus hikmah dalam berdakwah juga, kita harus hikmah. Dilihat situasi dan kondisi di masyarakat itu yang mana yang kita mulai supaya mereka bisa terima dakwah ini. Ya antum juga demikian di rumah dalam dakwah kepada keluarga. Jangan begitu pulang ke rumah langsung, Pak, Bu, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Orang enggak akan terima. Ya harus hikmah, yang mana yang lebih dahulu kita mulai. Dari 100 pelanggaran enggak semuanya kita sampaikan. Bahwa ini haram, ini bid'ah. Mana yang paling penting dari semuanya itu dulu masuk, sampaikan. Setelah itu baru yang lain. Tahap demi tahap sampai mereka memahami. Karena antum perhatikan juga hidayah itu Allah berikan juga berbeda-beda. Mungkin kita dimudahkan oleh Allah dapat hidayah, tapi ada orang yang lain susah dapat hidayah. 10 tahun dia sudah tahu dakwah salaf ini baru mau ikut. 10 tahun sudah. Tadinya menentang baru dapat hidayah. Wah, kita alhamdulillah dikasih Allah mudah. Ada yang sulit. Makanya berbeda-beda Allah memberikan hidayah kepada manusia. Begitu juga ketika kita mendakwahkan, enggak semua tingkatan itu sama. Yang ketujuh, dari prinsip dakwah salaf ini mengajak orang untuk selalu menuntut ilmu syar'i. Di awal sudah saya jelaskan, kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita ingin masuk surga. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Karena kita jahil, bodoh. Dan kita tidak tahu tentang Islam. Dengan kita belajar, kita menuntut ilmu, kita akan tahu tentang Quran dan Sunnah. Menurut pemahaman salaf. Dan ini wajib. Dan anda perhatikan, menuntut ilmu ini tidak berat, mudah. Dan seluruh syariat Islam semuanya mudah. Enggak ada satupun yang sulit. Artinya kita nuntut ilmu syar'i tidak mengganggu dakwah kita. Kita nuntut ilmu syar'i enggak mengganggu ma'isyah kita. Kita nuntut ilmu syar'i yang wajib ini tidak mengganggu kita menuntut ilmu yang sifatnya kifayah. Kayak ada di antara antum yang kuliah di fakultas kedokteran atau teknologi atau yang lain, tetap wajib nuntut ilmu syar'i. Wajib, ini fardu ain nuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi jangan kita kan antum sudah nuntut ilmu itu sudah enggak perlu lagi nuntut ilmu syar'i. Wajib siapapun juga, hatta dia dosen, hatta dia profesor, tetap wajib menuntut ilmu syar'i. Jangan sampai seperti yang Allah sebutkan. Dia tahu tentang masalah teknologi, enggak tahu tentang mentauhidkan Allah. Yang Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat 7, surah 30 ayat 7. Ya'lamuna dhahiral minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang apa yang zahir dari dunia, tapi enggak tahu mereka tentang akhirat dan mereka lalai. Sampai di tafsirnya disebutkan, sampai kalau kamu tanya kepada mereka bagaimana tentang wudu, mereka enggak tahu. Tentang mentauhidkan Allah enggak tahu, tapi soal mata uang, karena dulu mata uangnya dengan dinar dan dirham, emas dan perak, sampai tahu timbangannya, tahu kalau diginikan, karena pintarnya dia sudah tahu ukurannya, ini berapa gram, tahu dia. Tapi kira suruh wudu, enggak tahu sama sekali. Kira bagaimana mentauhidkan Allah, tidak tahu. Jadi mereka tahu tentang yang zahir, maka mereka wajib menuntut ilmu semuanya. Maka dakwah salaf ini mengajak orang untuk menuntut ilmu syar'i dan terus menuntut ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Sampai mati. Makanya ketika Imam Ahmad, Imam Abdul Barok, sampai kapan kau menuntut ilmu? Ila an adkhul al-qabr, sampai aku masuk kubur. Semua imam menjawab demikian. Jadi muda dan tua wajib menuntut ilmu syar'i karena ini jalan menuju surga. Dan kita, saya dan antum sama sebagai thalibul ilm. Dan banyak yang kita tidak tahu. Masih ribuan kitab yang belum sempat kita baca. Makanya kita terus nuntut ilmu. Dan terus nuntut ilmu. Sampaikan kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, wajib nuntut ilmu. Tapi kita enggak boleh tinggalkan kewajiban kita kepada mereka. Mencari nafkah dan yang lainnya wajib. Dan semuanya bisa jalan itu. Bersamaan. Dalilnya saya sebutkan di sini. Dan untuk lebih jelasnya antum bisa lihat ilmu apa dulu yang kita tuntut. Saya jelaskan di buku saya panduan menuntut ilmu. Saya jelaskan di buku saya panduan menuntut ilmu atau menuntut ilmu jalan menuju surga. Ya, 300 halaman saya jelaskan itu. Apa tahapan pertama orang menuntut ilmu itu? Apa yang dibaca lebih dahulu? Tahapan kedua, tahapan ketiga apa saja? Dan kitab-kitab yang mereka harus miliki apa saja? Adab-adabnya bagaimana? Saya jelaskan di dalam buku panduan menuntut ilmu atau menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedelapan, yang kedelapan tasfiyah dan tarbiyah. Yang kedelapan bahwa dakwah Ahlussunnah ini selalu tasfiyah. Antum lihat di halaman 328. Tasfiyah artinya membersihkan, menyaring, pemurnian akidah Islam. Itu tasfiyah. Jadi pemurnian akidah Islam dari hal yang menyusup seperti syirik, pengingkaran kepada sifat-sifat Allah, mentakwil sifat Allah, ini harus dibersihkan, tasfiyah. Jadi dakwah itu harus ada tasfiyah. Dakwah salaf ini. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah saja, tapi dia juga harus jelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Jelaskan. Itu tasfiyah. Membersihkan akidah ini dari penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian juga pemurnian ibadah dari bid'ah-bid'ah. Kita sampai dalam buku panduan menuntut ilmu atau menuntut ilmu jalan menuju surga. Yang kedelapan. Yang kedelapan tasfiyah dan tarbiyah. Yang kedelapan bahwa dakwah Ahlussunnah ini selalu tasfiyah. Antum lihat di halaman 328. Tasfiyah artinya membersihkan, menyaring pemurnian akidah Islam. Itu tasfiyah. Jadi pemurnian akidah Islam dari hal yang menyusup seperti syirik, pengingkaran kepada sifat-sifat Allah, mentakwil sifat Allah, ini harus dibersihkan, tasfiyah. Jadi dakwah itu harus ada tasfiyah. Dakwah salaf ini. Jadi bukan hanya sekedar bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah saja, tapi dia juga harus jelaskan penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat. Jelaskan. Itu tasfiyah. Membersihkan akidah ini dari penyimpangan-penyimpangannya. Kemudian juga pemurnian ibadah dari bid'ah-bid'ah. Kita idza sama'un syaqqat وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Dakwah salafiyah mewujudkan kehidupan islami dan menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi kita semuanya menginginkan bahwa hukum Allah ini tegak di muka bumi. Tapi dengan kaidah-kaidah Islam, bukan dengan letupan hawa nafsu, bukan dengan perasaan, bukan dengan kebodohan, tapi dengan ilmu. Kita ingin bahwa syariat Islam ini tegak di dunia Islam, khususnya di Indonesia ini tegak. Kita ingin demikian. Dan kita tidak redo tidak terlaksananya hukum Islam, kita enggak redo. Kita ingin tegak hukum Islam, tapi menurut cara yang benar. Dan ini mencakup seluruh manusia. Ya, kita, keluarga kita, pejabat, terlaksana hukum Islam ini. Mereka enggak melaksanakan hukum Islam. Ada orang yang mengatakan harus tegak hukum syariat Islam. Anaknya enggak sholat, bagaimana akan tegak syariat Islam? Untuk diri dan keluarganya tidak tegak. Yang Allahnya amanu, ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Hukum tidak tegak pada dirinya, enggak tegak pada keluarganya, bagaimana? Tegakkan dulu untuk diri kita, semuanya. Yang pertama untuk siapa? Kita dulu. Keluarga kita. Tegakkan tentang tauhidnya. Tapi dari mana kita mulai? Allah berfirman, "Inil hukmu illa hukum milik Allah." Kata Allah, "Inil hukmu illa amara alla ta'budu illa iya." Dalam surah Yusuf. Dalam surah Yusuf. Hukum itu milik Allah, tidak boleh kamu beribadah melainkan hanya kepada Allah. Berarti mulai menegakkan syariat Islam, mengajak umat kepada tauhid, kepada akidah yang benar. Ini yang harus dimulai. Dan juga pembinaan yang lama. Karena apa? Masyarakat perlu siap untuk penegakan syariat ini. Dari kita, keluarga, masyarakat, ya harus siap. Kalau tidak akan terjadi perpecahan, bahkan terjadi pertumpahan darah. Karena apa? Memaksakan kehendak. Harus tegak, orang tidak redo, terjadi pertumpahan darah. Sedangkan darahnya seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Darah seorang muslim lebih mulia dari Ka'bah yang mulia. Nabi pernah melewati Ka'bah, Nabi katakan, "Wahai Ka'bah, engkau mulia. Alangkah harumnya aromamu wahai Ka'bah, tapi darah seorang muslim lebih mulia daripada kamu." Maka enggak boleh tertumpah satu darah pun di muka bumi ini dari seorang muslim. Bahkan Nabi mengatakan, "La zawalu dunya ahwan 'indallahi min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini lebih ringan dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Berarti dosanya besar membunuh seorang muslim. Jadi penegakan syariat, jangan sampai orang jadi korban. Tegakkan dengan aman. Iman dan aman, dengan iman dan aman. Ini yang doakan Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman. Ditanamkan iman, tauhid dan aman. Tidak seperti sekarang yang terjadi kekacauan, pertumpahan darah dan yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan sedikit lagi baru kita buka tanya jawab. Masuk poin yang keempat. Pembahasan yang keempat. Baru tanya jawab. Yaitu bab yang ke-9. Bab yang ke-9 tentang ciri-ciri dakwah hizbiyah dan sururiyah. Sururiyah ini penisbatan kepada Muhammad Surur Naif Zainul Abidin. Yang dulunya tokoh ikhwanul muslimin di Suriah. Dan dia mengikuti pemahamannya Sayyid Qutb. Jadi ikhwan muslimin pecah. Ada yang mengikuti Hasan al-Banna yang mengarah kepada tarekat. Yang kedua Sayyid Qutb, yang lebih banyak kepada takfir kepada penguasa. Sayyid Qutb. Yang diikuti oleh Muhammad Surur itu pemahamannya Sayyid Qutb, yang dikatakan dengan Qutbiyah. Kemudian dia pindah ke pemahaman salaf, tapi hanya sebagian saja dia ambil, yang lainnya tidak. Dia mengatakan mengikuti akidah salaf, tapi pemahaman manhaj dan segala macam dia tidak. Pindah dia ke Inggris, ke Birmingham, kemudian dia dirikan macam-macam lah organisasi dan majalah yang dia dirikan. Dan dia sempat di Saudi juga mengajar beberapa murid-muridnya di Saudi, dan dia membuat pemikiran-pemikiran yang macam-macam. yang dibantah oleh para ulama. Syekh bin Baz juga sempat membantah perkataannya dia, Syekh Utsaimin dan lain banyak. Jadi Muasirul ini sudah menyimpang jauh, mengkafirkan penguasa-penguasa di Timur Tengah dan yang lainnya. Inti pokoknya mereka takfir, takfiri dari Sururiyah ini. Maka disebutkan Sururiyah karena penisbatan kepada Muhammad Surur Naif Zainul Abidin. Kita harus tahu apa ciri-cirinya mereka. Sebab banyak orang menuduh kita dengan Sururiyah. Asal kalimat aja. Bahkan kadang-kadang enggak pernah ketemu dengan ustadznya, ah fulan itu Sururi. Ketika ditanya Sururi itu apa? Enggak tahu. Ini tuduhan. Dan tuduhan ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Sedangkan darah seorang muslim haram, kehormatan seorang muslim haram. Nabi khutbah dalam Hajjatul Wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi, sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram. Darah tidak boleh tumpahkan sama muslim. Harta enggak boleh diambil, kehormatan enggak boleh dirobek-robek, enggak boleh dituduh orang muslim dengan tuduhan yang tidak benar. Sebagaimana haramnya tempat ini, bulan ini, bulan Zulhijjah, dan juga di negeri ini, negeri Mekah. Dan ini sahih riwayatnya. Jadi enggak boleh kita menuduh, menggampangkan untuk menuduh. Kita tahu ciri-cirinya yang saya ambil dari beberapa kitab tentang ciri ini, dan saya sebutkan, antum lihat di bab 9 di halaman 368, itu rujukan yang saya ambil. Di antaranya berkelompok, ya, membuat front, ormas, forum komunikasi atau yang lain, yang dia punya aturan yang orang harus wala, loyal dengan kelompok ini. Dan dia baiat pemimpinnya. Ini yang pertama cirinya mereka. Jadi memberikan loyalitas dan berlepas diri terhadap kelompok tersebut. Kita enggak diajarkan oleh Islam untuk berkelompok-kelompok, tidak. Agama Islam satu. Mengikuti Al-Quran, Sunnah, Al-Fatihah, Salaf. Enggak ada kelompok, enggak ada istilah kita ada ketua, ada pimpinan, ada imam, ada baiat, tidak ada. Yang kita baiat Rasulullah. Nanti baiatul hukam ada. Membaiat ulil amri ada. Tapi dengan kita bikin kelompok-kelompok yang ada seperti yang ada sekarang ini, dan baiat mereka berikan baiat, ini baiat yang ada, baiat yang bid'ah, yang membuat perpecahan di tengah kaum muslimin. Ini enggak ada yang seperti ini. Kemudian yang kedua, ciri mereka sembunyi-sembunyi dalam amal. Sembunyi dalam amal. Kalau yang pertama tadi soal ininya, larangannya, antum bisa lihat dalam buku ini. Perkataan Syekhul Islam Taimiyah, kata beliau begini, supaya lebih jelas. Bahwa ini bukan perkataan saya. Syekhul Islam mengatakan begini, tidak boleh seorang pun dari umat Islam mengangkat seseorang sebagai pemimpin atau tokoh yang ia mengajak kepada kelompoknya atau tarekatnya. Ia wala memberikan loyalitas dan memusuhi atas nama kelompoknya, bukan kepada Nabi SAW. Kemudian ia berpegang kepada perkataan dan pendapatnya. Ia memberikan loyalitas dan memusuhi berdasarkan pendapatnya, bukan berpegang pada firman Allah Azza wa Jalla, bukan berpegang pada sabda Rasulullah, bukan berpegang pada ijma' para sahabat. Bahkan perbuatan mereka ini termasuk dari perbuatan ahlul bid'ah, yang mereka berpegang pada seorang atau pendapat yang memecah belah kaum muslimin, karena mereka memberikan loyalitas dan memusuhi dengan berpegang kepada perkataan tersebut atau kepada jamaah atau kelompoknya. Dalam Majmu' Fatawa juz yang ke-20, saya mengatakan ini bid'ah perbuatan ini. Yang kedua, ciri dakwah hizbiyah Sururiyah, sembunyi dalam amal. Disembunyi. Jadi dakwahnya selalu sembunyi-sembunyi, rahasia. Dan ini ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Jadi ada dakwah yang sifatnya umum, ada dakwah yang sifatnya rahasia tertentu, yang dia sembunyi-sembunyi. Dan dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, idza ra'aita qaulal 'amma fa'lam annahum la ta'sisi dhalala. Apabila kaum melihat satu kaum berbisik-bisik sembunyi-sembunyi tentang agama mereka, khusus di kalangan mereka saja, dengan meninggalkan kaum muslimin, ketahuilah bahwa ajaran mereka dibangun di atas kesesatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi, Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud dan yang lainnya. Yang ketiga, dakwanya musiman. Ciri dakwanya mereka musiman. Ya, dakwah-dakwah hizbiyah ini musiman. Bukannya terus rutin memberikan ilmu kepada umat ini setiap waktu. Enggak, lihat musimnya. Lagi musim apa ini? Ntar bulan depan baru mulai musim maulid. Kesempatan kita untuk jelas itu bid'ah. Bahkan ada yang sudah intisab salaf memanfaatkan kesempatan. Jelas-jelas maulid ini bid'ah. Dan para ulama menjelaskan bahwa ini bid'ah. Karena Nabi enggak contohkan. Kalau itu baik, Nabi sudah lakukan. Sahabat enggak pernah mengerjakan demikian. Kalau itu baik, mereka sudah kerjakan. Tapi mereka memanfaatkan kesempatan. Jadi dakwahnya musim. Dan juga kalau ada masalah-masalah tertentu, ya mereka dakwah. Kemudian yang keempat, sibuk dengan masalah politik. Bukan berarti Islam memisahkan dengan masalah politik, tapi siapa yang berhak untuk masuk ke dalamnya? Perhatikan, saya sudah bantah di sini tentang syubhat bahwa salaf itu salafin anti politik. Saya ada bahas di sini. Tidak. Bahwa politik masuk bagian daripada Islam. Tapi siapa yang berhak di sana? Bukan setiap orang. Ini orang-orang yang ngerti agama. Gak ngerti agama. Jangankan dia untuk sholat. Untuk mentauhidkan Allah tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah. Bicara soal masalah umum. Masalah umat. Ini gak dibenarkan. Rajulun tafi yatakallam fi amril amma. Orang yang bodoh yang berbicara tengah-tengah manusia. Jadi kita bukan berarti kita anti politik, tidak. Siapa yang berbicara? Kalau mereka terus sibuknya dengan masalah politik, padahal Syekh Al-Albani sudah ingatkan bahwa minas siyasati al-an tarkus siyasah, termasuk dari politik yang sekarang ini, yaitu meninggalkan politik. Kenapa meninggalkan politik? Karena perhatikan, orang yang berakal mestinya tidak sibuk dengan politik yang ada sekarang ini. Orang yang berakal. Kenapa? Karena politik yang ada penuh dengan kebohongan. Penuh dengan kedustaan. Penuh dengan penipuan. Penuh dengan suap-menyuap. Membiarkan kemungkaran. Mencampurkan antara yang hak dengan yang batil. Membiarkan bid'ah. Menjauhkan umat dari ilmu syar'i. Bahkan yang terakhir, mereka jual agamanya demi politik. Membiarkan kesyirikan dan yang lainnya. Ini yang, makanya Syekh Al-Albani seorang alim dan seorang mujaddid, seorang ahli hadis pada zaman di abad 20 ini, beliau mengatakan dengan hikmah, minas siyasatil an tarkus siyasah. Karena kenyataan yang ada. Yang mereka tuju bukan bagaimana membenahi umat, bukan. Yang mereka tuju bagaimana supaya saya dapat kursi. Saya dapat kedudukan dan yang lainnya. Jadi sibuk dalam masalah politik. Kemudian sibuk mengikuti berita melalui media cetak elektronik. Ya, sibuk dengan berita-berita yang ada. Ya, kata mereka, istilah mereka, fikul waqi', fikir realita. Jadi sibuknya bukan dengan baca Quran, membaca tafsirnya dengan kitab-kitab para ulama, tidak. Tiap pagi sudah dengarkan, ini gimana BBC, gimana CNN, gimana Al Jazeera, bagaimana yang lain. Terus sibuk dengan itu. Dan dianggap oleh sebegitu sudah tahu tentang dunia. Sudah jadi orang alim. Baca koran tiap hari, sampai koran pagi dia beli, sore juga dia beli. Orang baca koran atau dengarkan berita 10 tahun gak pernah jadi pinter. Tapi kalau baca Quran dan sunnah 10 tahun jadi pinter. Antum tiap hari baca Quran, baca terjemahnya, baca tafsirnya, baca sunnah Nabi setiap hari, 10 tahun pintar kita. Artinya kita bisa memahami nas, dalil. Kalau yang kita paham, kita tanyakan kepada orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau baca Quran, kita lihat orang baca Quran. Apa jadi pintar mereka? Yang dengarkan berita 10 tahun, bahkan 20 tahun. Enggak pintar-pintar. Makanya ini perhatikan. Mereka sibuk dengan media cetak elektronik. Kemudian juga yang keenam, memuji menyanjung ahlul bid'ah. Karena tergantung daripada kepentingan dan hawa nafsunya. Kadang-kadang ahlul bid'ah dipuji oleh mereka. Dianggap tokoh, imam, asyahid, kata mereka. Pujian mereka, ini imam, asyahid. Ini tokoh hizbiyah seperti itu. Jadi orang umpamanya dibunuh karena berbuat kemungkaran, wah ini tokoh asyahid. Atau digantung, tokoh asyahid. Ini ciri-ciri dari mereka. Sedangkan para sahabat mereka enggak puji, enggak, mereka tidak teladani, tapi kepada tokoh-tokoh itu mereka jadikan sebagai panutan. Kemudian yang ketujuh, menganggap besar diri mereka. Jadi mereka merasa bahwa ilmu yang ada itu enggak dimiliki oleh kita. Mereka itu menguasai semua masalah politik, sehingga mereka menganggap dirinya besar dan sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat. Kemudian yang kedelapan, selalu menuduh dengan tuduhan yang tidak benar dan memberikan gelar-gelar yang jelek kepada ulama dan dai salafi. Ini kebiasaan mereka. Gampang untuk menuduh, bahkan gampang mengkafirkan. Gampang menuduh orang itu mubtadi. Gampang menuduh orang itu sesat. Kalau ahlu sunnah hati-hati. Karena ahlu sunnah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling sayang kepada makhluk. Tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menuduh orang. Sedangkan ciri dari dakwah hizbiyah itu gampang mengkafirkan. Kemudian yang ke-10, yaitu tidak memiliki sikap. Untuk melihat orang-orang yang mengikuti hizbiyah enggak punya sikap. Nanti ikut kelompok ini, besok pindah lagi. Besok pindah lagi, terus begitu. Enggak punya istiqamah di atas manhaj, tidak. Kata sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an. Kata Hudzaifah mengatakan begini, "Inna ad-dhalalata haqqad dhalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawun fid din wa iyyaka wa talawun fid din fa inna dinallahi wahid." Sesungguhnya kesesatan yang sebenarnya, engkau menganggap baik apa yang dulu engkau anggap mungkar dan menganggap mungkar apa yang dahulu engkau anggap baik. Jauhilah berganti-ganti warna dalam agama, karena agama Allah itu satu. Jadi enggak boleh talawun, rubah-rubah warna. Orang hizbiyah nanti ikut ini, besok pindah lagi, besok begini, terus seperti itu. Enggak punya pendirian. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ya, saya pikir cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan. Sekarang waktunya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan hanya beberapa saja yang perlu saya jawab. Enggak seluruh pertanyaan bisa dijawab. Saya bukan ulama. Yang bisa saya jawab yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Apakah kita diwajibkan mengikuti pemahaman para sahabat? Dan para sahabat pernah salah. Antum perhatikan tadi jalannya sudah saya sebutkan. Soal sahabat salah tadi disebutkan di sini tentang mengartikan zalim. Salah tapi langsung ditegur oleh Rasulullah, disebutkan, diarahkan kepada yang benar. Artinya pemahaman salaf ini ma'sum, individu sahabat tidak ma'sum. Sahabat secara keseluruhan ma'sum. Sebab Nabi bersabda, "Innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dolala." Sungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, para sahabat, di atas kesesatan. Jadi seluruh sahabat pemahaman mereka maksum, tapi individu sahabat sebagai manusia ada salah sebagai manusia. Tapi mereka orang yang segera bertaubat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau ada di antara para sahabat yang keliru, ini wajar sebagai manusia, bukan berarti kita menolak pemahamannya, manhajnya, tidak. Karena untuk mengikuti pemahaman mereka, manhaj mereka yang memerintahkan Allah dan Rasulnya, dan ini wajib. Jika salafi itu hak, maka tunjukkan kepada kaum muslimin satu saya dalil yang langsung keluar dari mulut Rasulullah. Ini bukan satu saya tunjukkan di buku ini, 64 dalil. Coba yang nanya ini ya baca bukunya. Baca buku ini. Tunjukkan dalilnya bahwa manhaj salaf itu hak. Yang kita kaji ini tentang mulia dan manhaj salaf. Yang saya bawakan dari tadi ini dalil, bukan dongeng. Apa yang dimaksud dengan al-jamaah? Adalah al-sunnah al-jamaah atau yang dimaksud al-hadith? Iya, nama dari al-jamaah ini yang Nabi sudah sebutkan, Nabi tafsirkan sendiri dengan hadithnya ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Nah, mereka ini disebutkan dengan al-jamaah karena berpegang kepada pemahaman. Mereka disebutkan ahl-sunnah karena berpegang kepada sunnah Nabi. Disebutkan dengan al-jamaah karena mereka berpegang dengan pemahaman para sahabat. Mereka disebutkan juga dengan ahl-hadith karena mereka lah yang mengikuti jejak Rasulullah para sahabatnya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa ahlul hadith hum at-ta'ifah al-mansurah. Syekh Rabi punya kitab judulnya ahlul hadith hum at-ta'ifah al-mansurah. Ahlul hadith mereka lah at-ta'ifah, golongan yang dimenangkan oleh Allah SWT. Tapi antum perhatikan juga bahwa ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksud tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang. Saya sebutkan dalam buku saya, nanti antum bisa lihat dalam buku syarah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Saya jelaskan di situ bahwasanya banyak pengakuan orang mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, tapi yang mereka lakukan perbuatan syirik dan bid'ah. Mereka enggak mengikuti sunnah, mereka enggak mengikuti para sahabat. Penamaan-penamaan banyak memang. Tapi yang sebenarnya yang bagaimana al-sunnah jamaah? Al-sunnah adalah orang mengikuti sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Fa'alaikum bisunnati. Dan berpegang dengan pemahaman para sahabat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Itu al-sunnah jamaah. Mereka jauh dari perbuatan bid'ah, baik tentang i'tiqad, baik tentang amal maupun yang lainnya. Jauh. Ini al-sunnah jamaah. Dalam hadis disebutkan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna sunnatan sayyatan. Bagaimana hadis ini disebutkan barang siapa mengadakan sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Hadis ini yang dalil tentang adanya bid'ah hasanah. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah. Yang dimaksud sunnah hasanah yaitu perbuatan yang dia lakukan yang memang sudah ada dalilnya, sudah ada contohnya, cuma dia jelaskan lagi, tegaskan lagi. Seperti contoh awal dari hadis ini, Nabi melihat ada beberapa orang yang pakaiannya compang-camping datang ke masjid Nabi dalam kondisi yang susah, miskin. Kemudian ada sahabat yang segera melihat kondisi seperti itu, langsung dia mengambil pakaian, langsung mengambil makanan untuk memberikan kepada mereka, menjadi pelopor untuk yang lain supaya ikut membantu. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Itu awal hadisnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi awal asbabul wurudnya berkaitan dengan orang yang membantu. Apakah sedekah dan yang lain membantu orang muslim itu baru Nabi suruh ketika itu atau sudah ada sebelumnya? Bukan lagi. Itu yang dimaksud sunnah hasanah, bukan. Tidak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Apakah benar Abul Hasan Asy'ari di akhir hayatnya bertaubat dan menerima manhaj salaf? Betul. Abul Hasan Asy'ari dia mengalami 3 fase dalam hidupnya. Yang pertama mengikuti pemahaman Mu'tazilah selama 40 tahun, kemudian taubat. Setelah itu dia keluar selama 7 tahun itu masih mengikuti pemahaman menetapkan 7 sifat, mentakwil sifat yang lain. Terakhir beliau mengikuti pemahaman salaf dan disebutkan dalam bukunya Ar-Risalah ila Ahli Tsaghar dan juga kitabnya Al-Ibana an Usul Diyana dan juga kitabnya Maqalatul Islamiyin. Itu Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ini ada pertanyaan yang salah ini ditujukan, bukan ke saya ini. Jadi pertanyaan begini, kenapa tidak ada mazhab Abu Bakar, tidak ada mazhab Utsman, justru yang ada mazhab Syafi'i? Mesti ditanyakan kepada siapa? Kepada mereka yang bermazhab. Ini salah pertanyaan, salah alamat ini. Kita enggak mengajarkan umat untuk bermazhab. Kita melarang umat untuk taklid. Yang kita wajib ikuti adalah pemahaman para sahabat, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salat. Kita enggak menganjurkan mengikuti pemahaman Abu Bakar, Umar, tidak. Kita mengikuti pemahaman mereka. Karena yang menyuruh siapa? Rasulullah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyin. Justru pertanyaan ini ditujukan kepada tokoh-tokoh itu yang mengaku mereka mengikuti mazhab Syafi'i. Pertanyaannya kepada mereka, kenapa kalian ikut mazhab Syafi'i? Sedangkan zaman Nabi enggak ada mazhab. Ada orang mengatakan bahwa salafin itu tidak toleransi dalam masalah khilaf. Misalnya tentang maulid, ada pendapat ulama yang mengatakan maulid itu boleh. Ya kita lihat, kita dudukkan persoalannya. Maulid yang diadakan bentuknya ibadah atau keduniaan? Jelas ibadah. Mereka mengadakan maulid karena cinta. Saya mengatakan, mereka kita tanya, kamu mengadakan maulid untuk apa? Karena cinta kepada Nabi. Karena contohnya ada gak bentuk cinta dengan perayaan yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat orang yang paling cinta kepada Nabi. Ada gak sahabat mengadakan perayaan maulid Nabi? Gak pernah ada. Dengan alasan apapun gak pernah ada. Maka ini ibadah mereka lakukan. Mereka melakukan maulid itu tujuannya iseng atau untuk ibadah? Ibadah. Supaya mereka dapat ganjaran, dapat pahala, supaya dicintai oleh Nabi, supaya dapat syafaat, supaya masuk surga. Ibadah. Kalau ibadah kembalinya kepada apa? Contoh. Dalilnya ada atau tidak? Ini hukum yang pertama dulu. Bahwa ini bid'ah. Dan sepakat para ulama. Sekarang ada pendapat ulama. Pendapat ulama. Pendapat ulama ketika mengatakan itu boleh. Dalilnya mana? Ulama ketika berijtihad terkadang benar, terkadang salah. Ketika dia salah, gak boleh kita ikut. Ketika dia salah, gak boleh kita ikut. Gak boleh diikuti. Jangankan ulama, ada sahabat yang keliru kepada satu pendapat, kemudian ditegur oleh sahabat yang lain. Gak boleh diikut pendapat yang salah. Jadi ini harus kita perhatikan. Pendapat yang lain dari sahabat yang lain, yang benar, ya kita pegang. Karena apa? Didukung dengan dalil. Seperti ini, bukan berarti kita tidak toleransi pada khilaf. Ada yang kita toleransi dalam masalah khilaf di antara ulama. Ada yang tidak, karena apa? Kaitannya berkaitan dengan bid'ah. Karena bukan masalah khilafiyah. Dan banyak orang mengatakan ini masalah khilafiyah. Jelas-jelas bid'ah dikatakan khilafiyah. Masalah syirik dikatakan khilafiyah. Orang jelas datang ke kuburannya Habib, ke kuburannya kiai, minta di sana, ini khilafiyah. Jelas syirkun akbar, bukan khilafiyah. Mereka datang untuk apa? Untuk minta sesuatu, supaya disembuhkan penyakit, supaya dapat jodoh, supaya dapat rezeki, supaya dimudahkan urusan, supaya dapat jabatan. Jelas syirik akbar, bukan khilafiyah. Jadi kita jelaskan masalahnya, pokok permasalahan apa. Kalau perbedaan pendapat, banyak orang berbeda pendapat, tapi lihat masalahnya apa. Yang benar yang mana? Dengan dalil. Dengan dalil. Bagaimana sikap kita tentang kasus Palestina? Wah, ini panjang nih jawabannya nih. Yang pertama, tentang jawaban ini, bahwa ikhwan fiddin azakumullah, bahwa kaum muslimin di dunia Islam ini memang kondisinya kondisi lemah dan memang terus dibantai oleh orang-orang kafir, dihinakan oleh orang-orang kafir dan yang lainnya. Ini merupakan sunnatullah, ada terjadi seperti itu. Jangankan kita, hatta para nabi pun dibunuh oleh umatnya. Orang Yahudi itu membunuh nabi. Bukan hanya orang awam, nabi dibunuh. Nabi siapa dibunuh? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Yahudi dibunuh. Nabi Isa pun akan dibunuh, diangkat oleh Allah ke langit. Ini memang kejahatan orang-orang Yahudi dan selamanya mereka lakukan demikian. Jadi kita harus tahu bahwa Yahudi itu adalah musuh kita selama-lamanya. Bukan saudara, bukan teman, musuh. Dan Allah mengatakan, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani enggak akan redha sampai kita mengikuti agama mereka. Dan tetap mereka selalu memerangi kita sampai kita murtad. Wala yazaluna yuqatilunukum hatta yarudukum 'an dinikum in istata'u. Harus kita jadikan bahwa orang Yahudi adalah musuh kaum muslimin. Orang kafir selamanya musuh kaum muslimin. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan fiddin, a'azakumullah, bahwa apa yang terjadi yang menimpa kaum muslimin di seluruh dunia Islam, apakah di Palestina, di Afghanistan, di mana-mana yang menimpa kaum muslimin, ini kita lihat enggak lepas daripada perbuatan dosa dan kesalahan. Jangan kita menganggap wah mereka lah orang-orang yang benar, udah pasti benar. Ada kesalahan. Ada perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muslimin. Baik yang di luar maupun yang dalam di tempat itu, adanya kesyirikan, adanya bid'ah, adanya maksiat. Yang mengatakan adanya kesalahan Allah timpakan musibah, Allah yang mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Apa saja musibah yang kalian itu dengan sebab tangan kalian, Allah banyak memberikan maaf. Kemudian kita contoh waktu perang Uhud. Perang Uhud kalah Nabi. Kemudian mereka bertanya, "Dari mana kekalahan ini? Bukan kita kan di atas kebenaran. Kenapa orang kafir menang kita kalah?" Allah berfirman dalam surah Al-Imran, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum." Kata mereka, "Dari mana datang kekalahan ini?" Apa kata Allah? "Qul, Muhammad, katakan kepada para sahabat kamu, huwa min 'indi anfusikum." Kekalahan itu dengan sebab perbuatan tangan kalian. Yang disalahkan siapa? Oleh Allah. Yang disalahkan siapa? Para sahabat, bukan orang kafirnya. Orang kafir jelas musuh. Dengan sebab tangan kalian. Sekarang kita lihat bahwa terjadinya pembantaian atau segala macam gak lepas dari kesalahan kaum muslimin. Nah itu mesti dilihat. Tidak, sama sekali tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk melihat kesalahan itu. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada. Kesalahan itu ada. Apakah bentuknya maksiat, apakah bentuknya kesyirikan, atau bentuknya yang lain. Atau penyerangan di dahulu. Ali Imran, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum." Kata mereka, "Dari mana datang kekalahan ini?" Apa kata Allah? "Qul, Muhammad, katakan kepada para sahabat kamu, huwa min 'indi anfusikum." Kekalahan itu dengan sebab perbuatan tangan kalian. Yang disalahkan siapa? Oleh Allah. Yang disalahkan siapa? Para sahabat, bukan orang kafirnya. Orang kafir jelas musuh. Dengan sebab tangan kalian. Sekarang kita lihat bahwa terjadinya pembantaian atau segala macam gak lepas dari kesalahan kaum muslimin. Nah itu mesti dilihat. Tidak, sama sekali tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk melihat kesalahan itu. Ada kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ada kesalahan itu, ada. Apakah bentuknya maksiat, apakah bentuknya kesyirikan, atau bentuknya yang lain, atau penyerangan di dahulu. إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ في عمد ممدده. Apa terjadi seperti itu? Ini lihat takdir Allah yang mu'limah. Kemudian ainus syara' kita lihat, enggak boleh kita kemudian melihatnya dengan hawa nafsu. Dengan syariat bagaimana? Jangan langsung kita katakan kita harus jihad. Enggak bisa katakan demikian. Yang berhak mengatakan jihad itu kita sebagai rakyat atau ulil amri. Siapa? Bahwa jihad itu bersama siapa? Ulil amri. Jihad ini ibadah, seutama-utama ibadah, tapi harus ada ketentuannya, syariatnya, doabitnya, dan ketentuan yang lainnya. Bab jihad itu menurut kitab-kitab akidah al-sunnah, al-jihadu madin ma'awulatil umuri abraran kanu fujara. Jihad tetap berlaku sampai hari kiamat bersama sama ulil amri. Yang berhak mengatakan jihad ulil amri, bukan kita. Bersama ulil amri, gak bisa jalan sendiri. Karena apa? Mafsadanya lebih besar nanti. Akan tertumpah sekian banyak darah. Akan banyak orang-orang yang terlantar, istri dan anak yang lainnya. Maka dengan ulil amri dia akan jamin semuanya. Ini Islam yang menganjurkan demikian. Bersama ulil amri. Nggak bisa pribadi. Yang keempat, ikhwan fi din, jazakumullah. Kita, kewajiban kita membantu. Bukan diam. Bantu. Dan para ulama menganjurkan. Al-lajna da'imah dan yang lain. Bantu. Bantu dengan harta. Bantu dengan obat-obatan. Bantu dengan makanan. Mereka susah. Wajib bantu. Karena apa? Karena mukmin dengan mukmin seperti satu tubuh. Dia sakit, kita pun sakit. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa slogan-slogan yang ada itu, apakah bentuknya pamflet, apakah bentuknya spanduk, atau orasi demonstrasi, enggak ada manfaat sama sekali. Yang dibutuhkan bantuan, yang dibutuhkan amal di sana itu. Bukan teriakan-teriakan. Doa kita dibutuhkan untuk mereka. Doa kita. Kita doa di saat sujud. Kita doa di tengah malam. Doakan kaum muslimin. Di samping kita mendoakan diri kita. Orang tua kita, istri kita, anak kita. Doakan juga mereka. Mereka butuh doa kita. Doakan. Mungkin dengan doa kita, keikhlasan kita, Allah bantu mereka. Itu harus kita dudukkan persoalannya. Persoalan ini, persoalan kaitan dengan ulil amri. Jangan kemudian kita, rakyat, mau jadi ulil amri. Teriak jihad di mana-mana. Dudukkan persoalannya. Ada yang kewajibannya ulama, kewajiban ulama amri, ada yang kewajibannya rakyat. Dan salafin dalam masalah ini sikapnya jelas. Cuma kadang-kadang ketika kita menyampaikan masalah ini kemudian dituduh salafin enggak menganjurkan jihad. Jihad bersama siapa? Kalau antum berangkat juga belum tentu bisa masuk, bahkan menjadi repot bagi kaum yang ada di sana. Karena perlu apa? Perlu kesiapan, perlu iman, perlu juga tenaga dan yang lainnya. Enggak gampang. Maka ulil amri yang berhak untuk itu. Ya, itu diantara jawaban saya. Bagaimana kalau kita memboikot produk-produk Yahudi? Bukan Israel ya. Bahasa itu kita katakan istilahnya dengan Yahudi, bukan Israel. Israel itu terkena kepada siapa? Siapa? Nabi Ya'qub alaihissalam. Sering orang, ini kan Israel. Berarti menghina kepada siapa? Kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang kita sebut Yahudi. Bukan Israel. Memboikot produk-produk Yahudi. Yang berhak menentukan siapa? Ulil amri. Dan ulama. Dengan melihat maslahat dan mafsadah. Karena Nabi mu'amalah dengan Yahudi. Mu'amalah dengan Yahudi. Nabi SAW bermuamalah dengan Yahudi. Jangan kemudian kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah Rasulnya. Nabi muamalah jual beli. Bahkan ketika Nabi meninggal, baju perangnya tergadai sama siapa? Baju perang Nabi, baju besi Nabi tergadai kepada? Tergadai dengan orang Yahudi. Digadaikan baju besi Nabi dengan orang Yahudi. Menunjukkan muamalah itu ada dengan orang Yahudi. Jadi ketika kita mengatakan memboikot, mengharamkan, harus konsekuen. Dan ulama yang menentukan semuanya. Jadi jangan kita boikot hanya satu produk aja, yang lain dipakai oleh mereka. Bahkan kerjanya yang ngeboikot itu kerjain di perusahaan Yahudi. Jadi harus jelas. Kalau konsekuen, konsekuen semuanya kaum muslimin. Dan itu yang menentukan siapa? Ulil amri dan ulama, dengan melihat maslahat dan mafsada. Kalau kita pribadi, kalau saya enggak mau pakai barang-barang Yahudi, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi ketika kita menyebutkan umum bahwa ini haram, ini hukum, menentukan haram dari mana? Karena Nabi enggak mengharamkan dalam bermuamalah dengan mereka. Jadi hati-hati. Dan itu pun melihat kepada maslahat dan mafsadah. Ya, sudah masuk waktu zuhur. Saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita lihat waktunya, kalau masih cukup kita lanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.